Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk diantara kesyirikan ialah seorang beramal menginginkan dari amalannya amalan akhirat dunia. Ya, baik. Minasyirki ini diantara jenis syirik. Syirik apa yang dimaksud? Kalau memang ada yang demikian, kata para ulama, syirik asghar. Ya, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di I'anatul Mustafid, syirik asghar. Itu seorang beramal ya, dengan amalan akhirat, namun niat dia adalah dunia. Barakallahu fikum. Nah, Syekh Al-Qura At-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian membawakan firman Allah wa qaulillahi ta'ala ya, wa qauluhu ta'ala wa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaiha ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan balas kepada mereka amal-amal mereka di dunia dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah yang tidak memiliki apa-apa bagian apa-apa di akhirat kecuali di neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malu. Ya, dan gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia tersebut dari amal-amal mereka dan sia-sialah dari apa yang mereka lakukan. Syarhul kalimat ya. Penjelasan dari kosakata ini ya, yaitu dari ayat tentunya ya. Man kana yuridul hayata dunya. Ya, kata Syekh Al-Qarawi ay man arada bi amalihi ad-dini al-manfa'ata ad-dunyawiyata. Yaitu siapa yang menginginkan dari amal agama dia manfaat dunia. Itu yang memaksudkan dari amalan akhirat dia itu adalah harta dunia misalkan. Kalladhi yujahidu min ajli ghanimah. Seperti orang yang berjihad, dia inginkan hanya maksudnya supaya dapat harta rampasan perang. Ya, diinginkan dunia. Wa zinataha. Zinah dari dunia al-mal, harta. Atau juga kata para ulama al-walad atau anak. Karena harta dan anak-anak itulah perhiasan dunia. Al-malu wal-banun zinatul hayati dunia, kata Allah. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan balas amal-amal mereka itu semua di dunia. Nusibuhum. Kami akan balas ya ala amalihim fid dunia, atas amal-amal akhirat mereka di untuk akhirat mereka yang harusnya fid dunia dibalas di dunia. Wa dzalika bi taihim as-sihhata wa sa'atar rizqi wa ghairaha wa ghaira dzalik. Yang demikian dengan diberikan kepada mereka kesehatan, wasa'a rizki, kelapangan rezeki dan yang lainnya. Ya, kalau secara nahwu nuwaffi ilaihim ini jawabu syar. Maksudnya apa? Nu'tihi minad dunya ma arada wa ma qasada idza syi'na dzalik. Itu maksudnya. Kita akan berikan kepadanya dari dunia apa yang diinginkan, apa yang dia tujukan. Ya, tentunya sebagai istidraj. Ya dan bila. Ya. Bagaimana firman Allah ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami akan segerakan untuk dia balasan di dunia. Ya. Kemudian Allah firmankan wa hum fiha la yubkhasun. La yubkhasun, la yubkhasun, dan mereka di dunia itu enggak dirugikan, ai la yunqasuna minha. Tidak dikurangi. Inna ma yajzillahu biha fid dunya. Allah membalas dia di dunia man arada, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, namun Allah jawab, Allah jelaskan ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ini penjelasan akibat dampak. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat melainkan neraka. Ya, di mana Allah telah memberikan kepada mereka di dunia dari apa yang mereka kehendaki Adapun di akhirat, maka mereka dicegah dari mendapatkan pahala karena mereka enggak inginkan akhirat. Akhirat, dapat akhirat bagi orang yang memang menginginkan dapat akhirat. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha ya sayaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa yang menghendaki akhirat, dia berupaya untuk akhirat dalam keadaan dia beriman, maka itulah mereka, usaha-usaha mereka yang untuk mendapatkan akhirat itu masykura, diapresiasi, dibalas. Wahabita masana'u fiha, ya, maka gugurlah apa yang mereka kerjakan di dunia. Ai amalahum, itu amal-amal mereka. Habitun, gugur. Lam yastahiqqu alaihi sawaban fil akhirah, mereka enggak berhak dapetin pahala di akhirat. Li'annahum u'tu sawabahu fid dunya, karena telah diberikan kepada mereka balasannya di dunia. Ya. Wa habita ma sana'u fiha ay fil akhirah, bukan di dunia. Gugurlah apa yang mereka lakukan di akhirat. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sialah dari amal yang mereka kerjakan dahulu. Ay amalahum, amaluhum batilun min aslihi. Yaitu amal mereka batil, sia-sia dari asalnya, asalnya, pokoknya. Li'annahum lam yaqsidu bihi wajah Allah, karena mereka memang tidak memaksudkan, meniatkan dari amal mereka wajah Allah. Ya, al-amal al-batil la thawaba lahu. Amal yang batil enggak ada pahalanya. Wa batilun al-butlan, sia-sia, batal. Ini di dunia. Ya, wal hubut yakunu fil akhirah. Gugur sia-sia di akhirat. Ya. Di dunia amal mereka batal karena mereka hanya menginginkan, ya, dunia, tidak mengharapkan wajah Allah. Ya, apabila nanti di akhirat kelak, ya, gugurlah dari amal-amal mereka kerjakan. Ya, yang dimaksud dengan habit itu dari kalimat habat, maknanya adalah intifakh, menggelembung, ya, menggelembung, hilang. Taib barakallahu fiik. Asy-syarhu al-ijmali, penjelasan global hadis atau ayat ini, kata Syekh Al-Qurawi, yukhbiruna Allahu fi hatainil ayatain, Allah mengabarkan kepada kita di dua ayat ini, ya, di surah Hud ayat 15-16 ini, anna man da'ufat himmatuhu, ya, bahwa siapa yang hasratnya lemah, keinginannya lemah untuk akhirat, wa qasura nadharuhu, pendek pandangan dia, dia pikir balasan yang sempurna itu di dunia, wa arada ala amalihi as-salihati jazaan dunyawiyyan, dia hanya menginginkan dari amal soleh dia balasan dunia, fa innallaha subhana sayajzihi 'alaiha bi hadhihi al-hayati al-ajilah, maka Allah kelak akan membalasnya dari, ya, amal-amal dia tadi di kehidupan yang ajilah. Ajilah itu dunia, yang disegerakan itu. Dia dapat kelapangan rezeki, kelapangan kesehatan. Lakinnaha sayuflis, namun dia akan bangkrut, minha dia itu, dari amal-amal dia tadi enggak dapat apa-apa. Yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak. Hinama yakunu amassil hajati ilaihi, padahal pada itu di akhirat dia sangat butuh kepada pahala-pahala balasan amal dia di dunia-dunia yang dia kerjakan. Dia butuh kepada balasan atas amal-amal dia, namun enggak dapat. Bal innahu sayu'arridu nafsahu linnar, bahkan dia sendiri menyodorkan diri dia ke neraka. Li'anna amalahu as-salihata, karena amal-amal soleh dia allati fa'alaha, yang dia lakukan di dunia, qadistas maraha fid dunia, telah berbuah di dunia, sudah ada dapat di dunia karena yang dia inginkan dunia. Ya, beda dengan orang yang beramal soleh enggak meniatkan dunia, kemudian diberi. Sebagaimana Umar bin Khattab diberi, Umar menolak. Kata Nabi, ini udah enggak apa-apa, ambil aja. Tanpa merasa berbangga. Ya. Fabatalat wada'at, maka batillah, sia-sialah, hilang, lam tasruhu sababan linajatihi. Maka enggak layak menjadi sebab keselamatan dia. Ya, Allah musta'an. Nah, ini bab yang sangat penting. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan minas syirki, termasuk kesyirikan. Syirik apa? Syirik asghar. Ya. syirik asghar. Karena yang namanya iradah kan di sini sebutkan iradatul insan, keinginan seseorang. Yang namanya keinginan itu kan min a'malil qulub, termasuk dari amal aktivitas qalbu. Ya. Maka tatkala qalbu dia dari amal-amal soleh yang dia lakukan, dia niatkan mayoritas dominannya dari niat dia bukan karena Allah, rugi. Nanti akan dibahas oleh Syekh bagaimana kalau ternyata setengah-setengah. Ya, ikhlas juga tapi pengen dunia juga. Ya. Atau yang dia ikhlas namun diberi. Enggak diberi ya enggak apa-apa. Ya. Dan terkadang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat dengan dunia supaya semangat. Nabi mau semangati sahabat berjihad karena di sana wanitanya cantik-cantik, apabila musuh kalah nanti menjadi budak cantik-cantik. Nabi ya, memotivasi sahabat untuk siapa yang suka dilapangkan rezeki dia. Ya, dia mesti, ya, maka Nabi anjurkan untuk beramal akhirat, yaitu silaturahmi. Siapa yang suka dilapangkan rezeki dia. Maka motivasi Nabi SAW ini bukanlah motivasi untuk dapetin apa dunia berupa lapang rezeki, wanita yang cantik. Bukan. Ya. Baik, sebagai motivasi tambahan aja. Penggugah. Karena asal niat dalam ibadah harus karena Allah. Ya, harus karena Allah. Ay barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dhaif, ya, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Semua amal-amal puasa itu untuk Allah. Ya, yang kata Allah Taala dalam hadis qudsi, ya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzilah wa ana ajzibihi. Semua anak amal anak Adam untuk dia sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang akan langsung balas. Ya. Nah, dimotivasi oleh dunia yaitu berupa kesehatan. Kesehatan kan manfaat dunia ya. Sumu tasih hadis dhaif, namun boleh digunakan dalam bab pada ilul amal, mimbab targhib. Ya. Nah, itu tidak mengapa. Tapi banyak sekali yang kayak gitu. Misal silaturahmi. Nabi silaturahmi. Nabi sebutkan supaya apa namanya? Siapa yang suka ama apa namanya? Rezekinya dilapangkan. Tapi barakallahu fiik. Manfaat dunia. Manfaat dunia. Namun dominannya asalnya adalah karena Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi tadi? Al-fawaidu. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, annallaha qad yujazi al-kafira fid dunya ala hasanatihi. Allah kerap kali membalas orang-orang kafir dari kebaikan-kebaikan mereka di dunia atas kebaikan mereka. Maka kita tidak pungkiri ada orang kafir yang baik. Ya, karena tidak semua orang kafir satu golongan. Golongan bengis semua, kayak Fir'aun semua. Kan ada orang kafir yang jahat, ada orang kafir yang tidak jahat. Yang pelangak-pelongo gitu. Dia enggak jahat kan? Dia enggak memberikan mudarat pada kaum muslimin. Iya, dia akan diadab atas kekafiran dia. Tapi beda dengan orang kafir, sudah kafir, bengis, jahat, dia akan diadab karena kekafiran dia dan atas kejahatan dia. Beda ya, orang kafir yang cuman ya, di tempat kita yang dia pelangak-pelongo dengan orang kafir semisal Abu Jahal. Ya. Beda. Azabnya betul, sama-sama diazab kekal di neraka selama-lamanya. Namun Abu Jahal, Fir'aun yang jahat-jahat itu lebih-lebih lagi. Ya. Nah, ada orang kafir yang berbuat baik di dunia, donasi, membantu kaum muslimin. Ya, ngasih minum kucing, ngasih makan hewan, menolong hewan. Ya. Allah akan balas kebaikan dia di dunia, tidak di akhirat. Yaitu dengan diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan. Makanya orang kafir kaya-kaya. Karena balasan mereka full di dunia. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Ya, wa kadza talibud dunya. Demikian pula para pencari dunia. Fala yabqa ma'ahu fil akhirati syai'un min sawabi amalihi. Maka enggak ada yang tersisa sedikit pun bersama dia di akhirat ya dari pahala amal-amal soleh dia. Iya dan billah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ya. Asani yang kedua, anna syirka yubtilul a'mal. Bahwasanya kesyirikan membatalkan amal walaupun itu syirik asghar. Ya, walaupun syirik asghar. Ya, sebagaimana yang pada kajian pekan lalu yang ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i minasyirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku enggak butuh sekutu-sekutu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang aku disekutukan, yang dia menyekutukan aku dalam amal tersebut dengan selain aku tinggalkan dia dan amalannya. Ya. Tapi namun bedanya kalau syirik akbar menghapus seluruh amal. Misalkan riya menghapus amal hanya pada amal yang ada riyanya. Amal yang lain yang ikhlas tidak terhapus. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, as-saris yang ketiga, talabud dunya bi amal akhirah mubtilun lahu. Ya, mencari dunia dengan amal akhirat itu membatalkan amal tersebut. Dapat dunia tapi batal amal akhirat. Arabi kullu amalin la yuqsadu bihi wajhullah fa huwa batil. Segala amal yang tidak diniatkan menggapai wajah Allah, mencari wajah Allah, maka amal tersebut batil. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di sini, ya, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malu. Ya, sia-sialah apa yang mereka kerjakan di akhirat itu dan sia-sialah dari apa yang mereka kerjakan, dari amal-amal soleh mereka kerjakan di dunia. Baik, munasabatul ayah lil bab. Perhatikan korelasi ayat ini dengan kandungan bab ini. Hai sudallatil ayatani ala anna talibat dunia bi amal akhirah mubtilun li sawabiha. Ya, di mana ayat ini, dua ayat ini menunjukkan bahwa mencari dunia dengan amal akhirat itu membatalkan pahala. Nah, baru Syekh Al-Qarawi di sini merinci dengan pembahasan mulahadhatun, di sini ada yang perlu diberi catatan. Ya, talabud dunya bi amal akhirah salah satu aqsam. Ya. Ini mencari dunia dengan amal akhirat ada tiga macam. Ini di luar orang yang beramal akhirat tidak mencari dunia tapi diberi dunia, lain lagi. Ya, lain lagi. Kenapa jadi marbot? Ya, ingin supaya dekat aja sama Allah. Eh, dikasih gaji. Ya. Tapi ada ulama yang diminta untuk stay di sebuah pondok. Ya. Dia jelas ingin mengajarkan ilmu syar'i supaya ilmunya bermanfaat. Digaji dia bulanan oleh pemerintah besar. Yang dia enggak niatkan sama sekali. Dia niatkan adalah perkara akhirat. Ya. Dan memang sebaiknya demikian. Sejak zaman salaf para ya, ulama itu dibiayai oleh negara. Dan di Saudi Arabia juga demikian saat itu. Ya, para masyayikh kita itu ya diberi kecukupan oleh pemerintah sejak zaman salaf demikian. Mereka enggak mengharapkan tentu diberikan ya. Mereka bukan dikategorikan talibud dunia. Yang talibud dunia ini yang tiga macam ini ya, dengan beramal akhirat ahaduha ayya'mal khaira khalisan liwajhillah. Dia beramal kebaikan. Niatnya ikhlas mencari wajah Allah. Lakinnaha yarju minallah ay yusibahu alaihi bidunya. Kalladhi yatasaddaqu li ajli hifdzi malihi. Wa hadzal qismu muharram. Ya. Namun dia mengharapkan dari Allah supaya Allah membalas dia di dunia. Semisal orang yang bersedekah supaya hartanya dijaga. Ya. Bersedekah supaya kaya. Nah, jenis seperti ini diharamkan. Ya, saniha wa saniha, yang kedua kata Syekh Al-Qarawi, ya, ayya'mala al-khaira li ajli riya'in nas wa sum'atihim. Dia beramal kebaikan karena riya', ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Kemarin kita telah bahas ya, antara riya' dan sum'ah itu sama. Kalau riya' ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Ya, bukan dalam rangka ingin diteladani, itu memang ingin dipuji. Ya, wahadal kismu syirkun bila. Ini jenis ini syirik pada Allah. Tergantung kalau total riaknya, ya berarti ini riaknya munafik, syirik akbar. Tapi kalau riaknya itu riak kaum mukminin, ya bukan syirik akbar, tapi syirik asghar. Kalau riak munafik memang enggak ada niat sama sekali karena Allah. Wasali suha, yang ketiga, ayya'mala al-khaira li ajri kasbin madiin minan nas. Jadi beramal kebaikan memang karena ingin ada harta, ada materi, ya. Mislul ladzi yahujju li ayakhudha malan 'alal hajati. 'Alal hajati, semisal seorang yang berhaji, ya, yang dia ingin mengambil harta dari hajinya tadi. La min ajlillahi ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala. Ya. Awil ladzi yattasifu bid-dini aw as-salahi, atau orang yang mensifati diri dia dengan sifat yang religius, sifat soleh, dia mengklaim diri dia adalah orang yang religi, orang yang soleh. Kenapa? Li ajli ayyata ayyana fi wadifati di, ya, di niyatin, supaya dia diangkat menjadi wadifah, apa namanya, tugas keagamaan, jadi pegawai keagamaan. Ya, la li ajlillah, bukan karena Allah. Wahadal kismu syirkun billah, ini juga syirik pada Allah. Li'annahu qasada bi'amalihi ghaira wajhillah, karena dia memang mengharapkan, ya, meniatkan dari amal dia tadi, ya bukan wajah Allah, memang dari dunia. Ya. Nah, ada yang tidak disebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di apa namanya? Tamhid Syarah Kitab Tauhid, saya bawa ini I'anatul Mustafid, saya ya, tidak disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, saya salah bawa, harusnya saya bawa Tamhid. Namun balah bawa ini, tapi enggak apa-apa, masih ingat pembahasannya. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, yang tidak terkategorikan talibud dunia. Itu memang dia niatnya akhirat, terus diberi. Ya, dia diberi. Nah, itu tidak masalah. Ya. Ataupun kayak tadi itu, ada motivasi-motivasi yang memang niat dia itu memang akhirat. Misal, ya, motivasi Nabi agar berjihad di sana, ada wanita cantik yang supaya kalau menang nanti dapat apa? Budak, ya. Budak cantik-cantik Eropa misalkan, ya, atau apa. Beda ya kalau Pak Imam dimotivasi jihad, ini akhwat Zimbabwe, mungkin Pak Imam mundur juga. Ya, ini misalkan begitu Pak Imam. Ya. Oh iya. Ya, atau tadi ya motivasi untuk silaturahmi, ya, apa, dilapangkan rezeki. Nah, itu bukan maksudnya memotivasi dunia. Ya, namun sedikit ada motivasi tambahan. Ya, motivasi tambah. Mana lagi tadi? Amma man arada bi amalihi wajah Allah. Adapun orang yang memang menginginkan wajah Allah dari amal dia, lakin hasallallahu syai'un minat dunia fa'akhadah, namun dia mendapatkan dunia, sedikit dunia, dan dia mengambilnya, fahadala isma alaihi, ya, ini enggak ada dosa bagi dia. Ya, wa yanqusu ajruhu biqadri ma akhadahu minat dunia, hanya berkurang pahala dia sesuai dengan kadar apa yang diambil dari dunia. Kal ladzi yujahidu min ajlillahi wa ya'khudhu al-ghanimata. Ya, semisal orang berjihad karena Allah, namun dia ngambil juga ghanimah. Ya. Tapi di sini mungkin pembahasannya ini sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, ya, dari Syekh Al-Qarawi. Tapi di sini udah kita sampaikan aja dari apa yang nanti dikatakan oleh Syekh Al-Qarawi. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis yang kedua. Wa fi sahih, ya, dalam kitab sahih itu sahih Bukhari di Kitabul Jihad ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ta'isa Abdul Dirham wa Ta'isa Abdul Khamisah. Ya. Da'isa itu dijelaskan di situ di footnote ya, apa di keterangan halaka, celaka dia. Syakia, sengsara dia. Celaka dia, hamba dinar. Ya, halaka. Ya. Halaka itu, apa namanya? Da'isa itu halaka maknanya. Walladzina kafaru fatas'an lahum. Yakni halakan. Orang-orang kafir tas'an lahum, itu celaka mereka. Ya, celaka abdud dinar. Ya, abdud dirham. Maksudnya uang. Ya. Uang dari emas, kalau dirham uang dari perak. Nah. Wa ta'isa abdul khamisah. Celaka abdul khamisah. Ya, hamba khamisah. Hamba kain yang bersulam. Isa, pakaian yang dikenakan yang warnanya hitam, ada garis-garis merah. Ya. In u'tiya radiya. Kalau dia diberi, maka dia ridha. Wa in muni'a, tapi kalau dia dicegah tidak diberi, sakhita. Dia marah. Ya, ngegerendeng gitu. Nah, ini tanda alladzi ya'malu min ajli dunya ini. Tanda orang yang beramal dengan amal dunia. Kalau dia diberi, dia ridha. Enggak diberi, maka dia marah. Tidak ridha. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum munafikun, wa minhum may yalmizukal fi sadaqat in utu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kata Allah gitu kan. Di surah apa itu? Surah apa ya? Surah Al-Anfal atau At-Taubah itu. Ya. Dan di antara mereka orang-orang munafik, ya. Man yalmizuka, ada yang mencela engkau fi sadaqat, terkait sedekah, pendistribusian zakat. Ya. Kayak dedengkot Khawarid Dzul Khuwaisirah. Ketika dia tidak diberi atau diberi sedikit bagiannya, dia marah. I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah wahai Muhammad. Kau tidak adil. Dia ini salapnya orang-orang yang mengatakan hukum Allah enggak adil. Dia mengatakan hukum Nabi enggak adil. Ini salapnya ini Dzul Khuwaisirah. Maka orang yang mengatakan hukum Nabi enggak adil kafir. Makanya Umar langsung ngambil pedang. Ya. Mau bunuh dia. Berarti Umar mengkafirkan dia. Kan enggak mungkin Umar mau bunuh dia tapi enggak ngafirin. Makanya Umar Khawarij apa? Umar mengkafirkan dia. Umar kafirin dia, iya. Karena dia mengatakan hukum Nabi enggak adil. Maka orang yang mengatakan hukum Islam enggak adil kafir. Ya, kafir itu dia. Walaupun dia sholat, enggak guna sholat dia. Ini ijma' ulama. Enggak ada yang berselisih. Ya, barakallahu fikum. Nah, dicegah oleh Nabi, jangan bunuh dia bukan karena Nabi bilang, Umar, kamu khawarij. Mengkafirkan, menghalalkan darah. Enggak, tapi karena kemaslahatan. Menghindari mudarat yang lebih besar. Nanti disangka orang, Nabi SAW membunuh sahabatnya sendiri. Nah, ini dari kisah Dzul Khuwaisirah yang kerap kali faedah ini tidak disebutkan. Ini disebutkan oleh Syekh Bidbas di Subuhul Salam. Tapi orang-orang kan kalau nyebutin kisah ini, asal mula khawarij, asal mula khawarij. Gitu. Ada faedah lagi. Yang mengatakan hukum Nabi enggak adil, maka enggak. Siapa salapnya? Itu dia tadi itu. Apalagi yang mengatakan ya, hukum selain Nabi itu lebih baik. Wah. Itu ijma ulama kekafiran itu. Syekh bin Bas di ya, kitab-kitab beliau, di fatwa-fatwa beliau disebutkan juga di Subuhul Salam, keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada 4 keadaan. Pertama, ijma kafir dia yang mengatakan hukum selain Nabi, misalkan dia berundang dengan undang-undang Holandi, tahu yang Holandi ya? Dia berhukum dengan undang-undang Holandi, dia katakan undang-undang Holandi ini ahsan. Ya, akmal, lebih sempurna, lebih bagus. Ansab, lebih cocok buat orang kita, iklim kita, negeri kita. Ini ijma kafir dia. Ya. Atau yang kedua yang mengatakan ya, undang-undang Holandi sama hukum-hukum Allah sama baiknya, sama-sama baik. Kafir dia, ijma ulama. Yang ketiga juga mengatakan hukum Allah yang terbaik, undang-undang Holandi jelek, tapi boleh-boleh aja berhukum dengan hukum Holandi. Ini kafir dia, menghalalkan yang haram. Yang keempat kata Syekh Ibn Baz, yang kufur kufur asghar, yang mengatakan undang-undang Holandi jelek, hukum Allah yang baik. Namun saya terpaksa, ini kufur asghar. Walau pendapat Syekh Ibn Baz ini berbeda dengan pendapat guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, yang mengatakan kufurnya dia tetap kufur. Kenapa demikian? Karena dominannya, ya, ketika dia terus menerus berhukum dengan selain hukum Allah, itu menandakan dia ridho. Terus menerus berhukum dengan hukum selain Allah, menandakan dia ridho. Dia enggak suka dengan hukum Allah. Ini terangkan pula oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul beliau. Ya, itu masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Tabarakallahu fiik. Ya, minimalnya itu kata Syekh Ibn Baz apa? Kufur asghar. Baik. Itu sedikit. Nah, lanjut lagi tadi. Masih di matan hadis ya. Kemudian mana lagi tadi? Ta'isa wantakasa. Ya, celaka dia wantakasa dan rugi dia. Wa idza syika, apabila dia tertusuk duri, falantaqasha. Ya, apabila dia tertusuk duri, ya, falantaqasha, maka enggak ada yang bisa mencabutnya. Enggak ada yang mencabutnya. Tuba li abdin, maka berbahagialah. Tuba itu bisa juga nama pohon di surga. Dia dapat surga gitu. Ya. Dia dapat surga, seorang hamba dapat surga. Akhidin bi inanil farasihi, yang dia memegang tali kekang kudanya, fisabilillah, di jalan Allah, berjihad. Ash'asa ra'suh, rambutnya acak-acakan. Mughbaratin qadamahu, kakinya berdebu. In kana fil hirasati, kana fil hirasati. Kalau dia di pos penjagaan, dia disuruh, ya udah dia jaga. Enggak banyak tingkah. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau dia disuruh di pos belakang, ya kan, dia ditaruh di pos belakang. In istadana lam yu'dan lahu. Kalau dia minta izin, enggak dikasih izin. Tapi dia udah taat. Dia jihad aja udah. Wa in syafa'a lam yusaffa. Kalau dia mau kasih syafaat, mau kasih rekomendasi, dia enggak dikasih. Nah, ditolak rekomendasinya, syafaatnya. Namun ternyata kata Nabi SAW, tuba, orang ini dapat surga. Ya, barakallahu fikum. Nah, lihat di situ asyarhul kalimat, ta'isa abdud dinar, hai halaka wasyakiyah. Ta'isa halaka wasyakiyah. Walladina kafaru fatas'an lahum. Tas'an halakan. Gitu. Ya, orang-orang kafir, celaka mereka. Baik. Ta'isa abdud dinar. Wa ta'isa wal khamisah hiya kisa'un minal khazzi. Dia adalah pakaian dari sutra awisuf atau dari wol muallam yang memiliki corak. Al khamisah, hamba khamisah. Ai al qati'ah wa hiya qati'ah. Apa itu? Wa hiya libasun, pakaian lahu khama'ilu, yang memiliki beberapa sulaman, min ayyi naw'in kana, dari jenis apa aja. Wantakasa, ya, celaka dia. Dan intakasa, intakasa itu khabar, rugi dia, khasira, merugi dia. Wal intikas, masdar dari intakasa, fil asli, asalnya adalah audatul maradi ba'da syifaihi, kembali sakit setelah sembuh. Kambuh berarti, kambuh, itu asalnya demikian. Ya, kemudian, ya, di situ disebutkan kan, in u'tiya radiya, gitu. Kalau dia diberi, dia ridho. Kalau enggak diberi, dia marah. Wa idza syika falan taqasha. Apabila dia tertusuk duri, ya, maka dia apa namanya, enggak bisa, enggak ada yang bisa mencabutnya. Ya, enggak ada yang bisa mencabutnya. Kalau dia tertusuk duri. Ya, apabila dia tertusuk duri, enggak ada yang bisa mencabutnya. Duri dia tadi. Ya, la yastati akhdaha minal ajz alladhi asabah. Uqubatan lahu. Ya, sebagai hukuman bagi dia. Karena dia beramal untuk dunia aja. Naam. Maknanya apa kata Syekh Al-Qarawi, idza asabathu syaukatun, apabila dia ya, tertusuk duri, tertimpa duri, tertusuk duri, maksudnya fala yajidu man yukhrijuha. Maka dia enggak mendapati ada orang yang bisa mengeluarkan duri tadi dari kakinya. Wal maqsuduna, maksudnya apa sih di sini? Idza waqa'a fil bala'i, apabila dia terjatuh ke dalam bala bencana, la yajidu man yatarahhamu alaihi. Enggak ada, dia enggak ada mendapati orang yang bertarahum, berkasih sayang pada dia, kasihan sama dia, au ya'tifu alaihi, atau yang iba pada dia, au yusa'iduhu, atau yang membantunya. Nah ini. Taib. Tuba berba tuba surga lail jannah wa kila syajaratun bil jannah. Ada yang mengatakan pohon di surga. Ya. Yang pohon di surga itu yang itunya apa naungannya itu ya apa namanya 100 tahun perjalanan. Ini masya Allah. Ada yang mengatakan Tuba itu adalah surga itu sendiri. Ya. Surga, ada yang mengatakan pohon di surga. Ada yang mengatakan Tuba min asma'il jannah. Ya, di antara nama pohon di surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dalam hadis? Ya. Tuba lil ghuraba. Badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada'a wa tuba lil ghuraba. Tabarakallahu fiik. Jadi ini doa dari Rasulullah SAW terkait orang ini, dia menjadi penduduk surga. Ya, siapa itu? Yaitu li abdin, seorang hamba yang akhidin bi'inanin bi'inani farasihi, seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya, bi farasi fisabilillah, di jalan Allah, muharibin, dia berperang li ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Al-inan maknanya lijam, makanya tali kekang tadi disebutkan. Dia berjihad. Ya. I know, demikian. Yang Nabi sebutkan asy'atsa ra'suhu. Ya. Rambutnya acak-acakan. Ini sifat yang pertama dari hamba tadi yang berjihad fisabilillah tadi. Kenapa demikian? Mashkulun fil jihad. Karena dia tersibukkan dalam jihad. Antanti fi syarihi, dari ngerapiin rambutnya. Ya, membersihkan rambutnya. Watarjili, maupun dari menyisir. Gak sempat lagi. Ya. Tapi gak ada waktu dia. Sibuk dengan jihad. Mukbaratin qadamah. Kakinya berdebu, mulazimin lahu al-gubaru. Ya, terus debu menempel di dia, di kakinya, li kasrati jihadihi, karena banyaknya jihadnya, wa musabaratihi fi sabilillah, dan karena gigihnya dia di jalan Allah. Masih panjang ya? Oh, masih panjang ini, masya Allah. Tapi ini selesai sih kalau ini. Cukup kali ya. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Ya, bagi teman-teman yang mau tanya di sini silakan. Taqaddalu. Silakan yang mau tanya.